Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. Insya Allah hari ini kita membahas lanjutan dari kajian fikih Muyassar karya ulama Saudi barakallahu'alaikum, tepatnya pada al-mas'alah ar-rabi'ah, permasalahan yang keempat, aqsamul warasah bi'tibaril irfi, macam-macam atau barakallahu'alaikum pembagian ahli waris dari sisi bagian warisannya. Atau juga dikatakan pengelompokan ahli waris dari sisi atau ditinjau dari bagiannya. Kelompok yang pertama telah kita baca sebelumnya barakallahu fikum, yakni mereka yang mendapatkan warisan hanya dengan fard, hanya dengan bilangan yang di sebutkan, yang ditentukan dalam syariat. Mereka ada 7 barakah itu. Kemudian kelompok yang kedua, yang mewarisi dengan cara taksib sisa saja. Ini adalah pertemuan sebelumnya barakah itu. Ya. Itu ada 12. Barakalakum. Sekarang kita masuk pada kelompok yang ketiga dan yang keempat. Insya Allah kalau ada yang terluput sebelumnya akan diberi fotokopian. Barakalakum. Berkata penulis, fikih miyasar. Hafizahumullah ta'ala. Al-qismu salih. Kelompok yang ketiga. Barakatikum. Man yarithu bit-ta'sib taratan wa bil fardi taratan ukhra wa yajma'u bainahuma wa huma al-abu wal-jad. Kelompok yang ketiga ini adalah pihak yang mewarisi warisan dengan cara sisa saja, atau terkadang dengan sisa saja, terkadang dengan farad. Farad itu berkabikum bilangan yang sudah ditentukan dalam syariat, dalam Al-Quran maupun hadis. Entah setengahnya, misalkan seperempatnya, ya, sepertiga, seperdelapan, dan seterusnya. Dan pihak yang ketiga ini juga terkadang mengumpulkan keduanya. Sudah dapat sisa, dapat farad juga. Maka kelompok yang ketiga ini ada dua orang. Al-ab, ayah, wal-jad, dan kakek. Maka kita lihat pada lembaran fotokopi tadi. Ahli waris yang mewarisi dengan sisa atau farad atau kedua-duanya. Kedua-duanya sekaligus. Dapat sisa dan dapat farad. Yang pertama adalah ayah. Yang dimaksud ayah di sini adalah ayah dari si mayit. Bukan ayah dari orang yang mendapatkan warisan, yang masih hidup, bukan. Ya, itu patokannya, jangan lupa. Misalkan ada orang dapat warisan, loh, itu ayah saya. Ayah saya kok dapat sekian? Padahal ayah dapat sekian harusnya. Yang dimaksud itu ayah dari si mayit yang meninggalkan harta. Ayah, barakahukum, disebutkan oleh para ulama dan dalil-dalil tentunya dari Al-Quran dan hadis. Ya, barakahukum. Yarithu bil fardi faqat, dia mendapatkan warisan dengan cara sisa saja. Mendapatkan warisan dengan farad. Farad, yakni farad ini bilangan yang sudah ditentukan dalam syariat saja. Dengan syarat ayyakuna lil mayyit far'un waris zakar. Jika mayit memiliki furu' anak laki-laki. Furu' atau anak laki-laki, ya. Kalau barakabikum mayit meninggalkan anak laki-laki, maka bapaknya si mayit yang masih hidup dapat 1/6. Farad, 1/6 ini farad. Ya. Bilangan yang sudah ditentukan dalam syariat. Untuk ayah dapat 1/6. Ya. Jika mayit memiliki anak laki-laki. Dan terkadang yarithu bitaksib faqat, hanya mewarisi dengan taksib saja, sisa. Hanya sisa saja. Disyartin dengan syarat alla yakuna lil mayyit far'un waris, apabila mayit tidak memiliki furu', tidak memiliki anak laki-laki maupun perempuan, termasuk padanya cucu, maka ayah dapat sisa. Barakallahu. Dan terkadang ayah itu menggabungkan keduanya. Sudah dapat faret 1/6 plus dapat sisa dari harta warisan yang tersisa setelah dibagikan semuanya. Dengan syarat ayyakuna lil mayyit far'un waris unsa la zakaroh ma'aha. Apabila si mayit hanya memiliki anak perempuan, bukan anak laki-laki. Mayit, entah dia berkafikum sebagai suami, sebagai istri, meninggal. Ternyata dari semua ahli waris yang ada hanya tersisa seorang ayah dan anak perempuan. Barakallahu. Maka dikarenakan tidak ada anak laki-laki, ayah tadi dapat 1/6 dan dapat sisa. Barakallahu. Permisalan dari contoh ayah dapat 1/6 disebutkan oleh Syekh Taimin dan juga para masyayikh yang lainnya. Apabila ada seseorang meninggal, ayyamuta syakhsun an abihi wa ibnihi falil ab as-sudus walil ibni al-baqi. Ada orang meninggal, ternyata dari semua ahli waris hanya tertinggal ayahnya, ayah dari si mayit, dan satu anak laki-lakinya. Maka pembagiannya bagaimana? Pembagiannya barakah hukum, ya, didahulukan farat. Ya, ingat kalau membagi pembagian warisan itu, cara menghitungnya itu ashabul furud, orang-orang yang dapat bagian menurut bilangan dalam syariat itu dulu yang didahulukan. Baru yang pihak-pihak yang hanya dapat sisa, baru itu nanti sisanya. Ada ayah, ada anak laki-laki. Itu saja yang ditinggalkan oleh si mayit. Ayah termasuk ashabul furud. Ya, barakah hukum. Sementara anak bukan ashabul furud. Anak itu asabah, sisa. Ya. Maka barakatikum ayah dapat 1/6. Ya. Sisanya anaknya. Misalkan yang meninggal ini meninggalkan harta 6M. Maka ayah dari si mayit ini dapat 1/6 dari 6M. Berapa Abu Lukman? 1M. Yang 5M untuk anak laki-laki. Nah, gitu. Ya. Barakallahu. Duh, kenapa dapat 1/6 saya? Gitu. Kan ada furu', ada anak laki-laki. Karena juga barakallahu kalau sudah ayah ini, yakni kakeknya berarti ya, kakek dari anak laki-laki tadi. Sudah sakit-sakitan, tidak bisa kerja, kan yang nanggung anaknya nanti. Cucunya. Anak dari si mayit. Nah, itulah berkafikum dibalik. Ya, kenapa ya, anak itu dapat asobah. Ya, termasuk asobah berkafikum, dapat sisa. Terkadang ayah dapat sisa saja. Contohnya. Ada seorang meninggal. Dari ahli waris yang tersisa adalah barakafikum istrinya dan ayahnya. Istrinya dan ayahnya. Tidak ada lagi. Berarti yang meninggal ini siapa? Suami. Suami meninggal. Dari semua ahli waris yang ada hanya istri dan ayahnya. anak tidak punya, ya, yang lain-lain tidak ada. Maka yang didahulukan untuk barakatikum diberikan, ya, itu adalah ashabul qurud, pembagiannya. Istri karena tidak ada anak dapat 1/4. Kalau ada anak 1/8. Di situ tidak ada anak, hanya antara istri dan ayahnya si mayit. Maka ya, istri itu dapat 1/4, ayah si mayit barakallahu'alaikum dia dapat sisa. Dapat sisa. Jadi insya Allah ini nanti kalau sudah pembahasan kita hitung-hitungan, ya. Semua kita rinci dan ada soal yang banyak biar mudah. Barakallahu'alaikum. Sekarang tinggal dengarkan aja, enggak apa-apa. Contoh-contoh. Misalkan si mayit suami meninggal, meninggalkan harta 4M. Istri mendapatkan 1/4. 1/4 dari 4M, istri dapat berapa, Imam? Hah? 1M. Sisanya? 3. 3 untuk siapa? Anak atau suami? Hah? Untuk anak. Anaknya tidak ada kok. Hah? Untuk ayahnya. Nah, gitu ya. 1M untuk istri dari si mayit, sisanya berarti 3M untuk ayahnya si mayit. Barakallahu. Contoh juga, ayah itu mendapatkan farad 1/6 plus sisa. Mengumpulkan dua-duanya. Farad 1/6 sudah dapat, ya, sisa juga ketambahan dapat. Dengan syarat, ya, apabila si mayit hanya memiliki anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Ya, contoh kasus seseorang meninggal. Ketika meninggal hanya meninggalkan ahli waris 1 putri dan ayahnya. Berarti ini yang meninggal siapa? Ya, macam-macam ya. Bisa ibunya, bisa ayahnya. Barakatuh. Bisa dia yang mayit ini bisa terposisikan sebagai ayah, ya, bisa terposisikan sebagai ibu. Abihi di, maksudnya di sini berarti ya ayahnya si mayit. Yang meninggal bisa suami, bisa istri, ya. Ketika seseorang meninggal, ahli waris yang tersisa 1 putri dan 1 ayah. Barakatuhum. Ayah si mayit, ya. Bukan ayahnya putri. Ingat, kalau kita membahas tentang ahli waris, disandarkannya kepada yang meninggal, ya. Barakatuhum. Ketika yang meninggal ini hanya memiliki 1 perempuan dan 1 ayah, ya, maka cara pembagiannya, anak perempuan barakafikum mendapatkan 1/2, ya, mendapatkan 1/2. Sudah pernah disinggung. Nanti akan dibahas bawah itu. Kenapa 1/2? Karena dia sendirian, tidak bersama saudari-saudari kandungnya yang lain, dan tidak ada anak laki-laki. Maka anak perempuan tadi dapat 1/2. Terus ayahnya dapat berapa? ayahnya dapat 1/6 karena haret. Kenapa 1/6? Karena mayit tidak memiliki anak laki-laki, hanya anak perempuan. Plus setelah dapat 1/6 tambah lagi dapat taksir sisa. Cara pembagiannya, barakalikum, ya, anak tadi dapat 1/2, ya. Kemudian ayah dapat 1/6 dan sisa. Antara 1/5 dan 1/6 enaknya berapa pokok permasalahan yang bisa dibagi per-pernya itu? Iya, 2 sama 6 berarti yang mudah untuk dibagi berarti bilangan tertinggi 6, ya. Ya. Nah, enggak, nanti untuk 1/5 sama 1/6 pokok permasalahannya 6, ya. Ya, 6. Si mayit ini meninggalkan uang 6M. 6M. Terserah M-nya ini mau diartikan miliar atau ya, 100.000, terserah. 6M karena anak mendapatkan 1/5. 1/5 dari 6M berapa, Pak Abdul Somad? 3M. 3M. Berarti sisanya 3. Ya. Barakatikum. Terus tulis dulu 3, ya. Kemudian 6 dari 1/6 dari 6M. 1, ya. Tadi 3 untuk anak perempuan, 1 untuk ayah, ya. 1M, berarti sisanya 2. Ya. 2M sisanya. Nah, 2 ini untuk ayahnya. Paham, Abu Farouk, ya? Paham. Insyaallah yang paham matematika atau kimia. Pak Tutut. Iya, sama. Barakatuhu. Masyaallah. Ini kalau yang meninggal hanya meninggalkan 2 ahli waris ini. Nah, nanti kalau banyak bagaimana, ya? Nanti gampang insyaallah, ya. Kalau kita sudah tahu bagannya yang suami dapat berapa saja, syaratnya apa, ini semuanya baru kita bisa menghitung. Kalau saya meninggal, ya, siapa saja dari ahli waris saya yang dapat ini, oh ini tidak dapat karena ada ini, misalkan. Seperti contohnya, kakek tidak dapat kalau ada ayah. Seorang mayit meninggal, ya, seorang meninggal, ada ayah, ada kakek. Kakek tidak dapat karena ada ayah. Ya, barakallahu. Atau eyang, bapaknya kakek tidak dapat karena ada bapaknya bapak, ada kakek, kakek yang terdekat. Barakallahu. Ini yang ayahnya. Sekarang yang kedua, ahli waris yang mewarisi dengan sisa atau farad atau menggabungkan keduanya. Yang kedua adalah kakek. Barakallahu. Kakek yang dimaksud di sini adalah kakek dari pihak, ya, bapak. Disebutkan pada teman sebelumnya. Dari pihak bapak. Kakek dari pihak bapak, kakek dari pihak ibu tidak dapat barakatuh. Kakek ini pembagiannya sama dengan ayah karena memang posisinya dalam hadis disebutkan barakatuhum aljad ab. Kakek itu seperti ayah. Kalau enggak ada ayah, maka pembagiannya sama. Kakek terposisikan seperti ayah, berkata-kata. namun terkadang tidak kuat, mahjub dia. Ya, mahjub karena ada ayah anaknya sendiri, atau ada barakafikum anaknya sendiri yang dia di atasnya ayah yang lebih dekat terhadap mayit. Ya, eyang tidak dapat karena ada kakek, misalkan barakafikum. Kakek ini dapat 1/6 jika mayit memiliki furu', memiliki anak. Anak laki-laki, anak perempuan, barakafikum. Sama dengan ayah. Kemudian kakek juga hanya sisa saja apabila mayit tidak memiliki furu', tidak memiliki anak laki-laki, anak perempuan, atau cucu laki-laki. Barakatuhu. Kemudian kakek terkadang mendapatkan 1/6 plus sisa. Seperti dengan ayah tadi. Dan terkadang kakek ini barakatuhu mahjub. Tidak dapat jika mayit ada ayah atau kakek terdekat kepada mayit dari jalur ayah. Barakatuhu. Contoh ya, barakafikum kasus, kalau kakek dapat 1/6, ada kasus si mayit meninggalkan ahli waris, ya, meninggalkan ahli waris, barakafikum, nenek. Kemudian anak perempuan, kemudian kakek. Barakallahu. Nenek tidak dapat karena ada anak perempuan. Kemudian Afwan, si mayit meninggalkan nenek, ya, anak laki-laki dan kakek, ya, bukan anak perempuan. Maka nenek ini tidak dapat dikarenakan ada anak laki-laki. Kemudian tinggal kakek dan anak laki-laki. Kakek dapat asudus 1/6 karena ada anak. Si mayit memiliki anak, dapat 1/6. Kemudian anak dapat seberapa? Dapat sisa. Karena anak itu berkepikung bukan ashabul fard, bukan ashabul furud. Bukan yang mendapatkan bagian sesuai apa berupa bilangan, tapi sisa harta yang ditinggalkan oleh ahli waris 6M misalkan, maka kakek dapat 1M 1/6 dari 6M, sisanya berarti 5M untuk anak. Berarti sama contohnya ya, seperti ayah tadi. Cuman ayah ini diposisikan oleh kakek. Barakallahu. Tayyib, ikhwani wa amati fillah rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada al-qismur rabi', kelompok yang keempat. Al-qismur rabi', man yarithu bil fardhi taratan wabit ta'sibi ukhra wala yajma'u bainahuma. Kelompok yang keempat ini adalah pihak yang mewarisi warisan dengan farat saja, terkadang hanya dengan farat saja, dan terkadang pada kasus lain hanya mendapatkan taksib sisa saja seperti sebelumnya. Wala yajma'u bainahuma, namun tidak menggabungkan keduanya, tidak menggabungkan farat dan sisa. Kalau farat ya farat saja, terkadang sisa ya sisa saja, tidak keduanya, tidak menggabungkan keduanya. Siapa mereka? Wahum ashabun nisfi ma'adaz zawj. Mereka adalah pihak-pihak yang mendapatkan warisan setengah menurut syariat, kecuali ayah. Kecuali ayah. Kecuali ayah Ahwan. Ma'adaz zauj, kecuali suami. Kecuali suami. Wa ashabu tsulutsain, dan yang mendapatkan atau masuk pada kelompok yang keempat ini, ashabu tsulutsain, mereka-mereka yang mendapatkan bagian 2/3. Thayyib, barakakum. Sekarang kita jelaskan siapa yang mendapatkan setengah selain ayah, selain suami, dan siapa yang mendapatkan, barakakum, 2/3. Ashabun nisfi ma'adaz zawj, yang mendapatkan setengah selain suami ada 4 pihak. Yang pertama, al-bintu, anak perempuan. Itu pada buku fotokopian disebutkan ya. Yang pertama, anak perempuan yang mendapatkan warisan dengan sisa saja atau farat saja, namun tidak mendapatkan dengan menggabungkan keduanya. Yang pertama, anak perempuan. Dengan syarat, nah, anak perempuan ini mendapatkan sisa atau farat, mendapatkan sisa separuh dari anak laki-laki, terutama ya, jika mayit memiliki anak laki-laki. Jika mayit memiliki anak laki-laki. Barakallahu. Jika mayat memiliki anak laki-laki, maka perempuan ini dapat sisa, dapat farat, dapat setengah. Apabila dia sendirian dan tidak ada anak laki-laki, dapat 2/3. Apabila anak perempuan dia itu tidak sendirian, tapi masih ada kakak atau adiknya yang perempuan yang lain, yang jumlahnya termasuk dia 2 atau lebih dari 2. Dan dapat 2/3 apabila tidak ada anak laki-laki. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Ini contoh dari ahli waris yang pertama pada kelompok yang keempat, anak perempuan. Ya. Kemudian yang kedua pada kelompok yang keempat ini adalah yang mendapatkan separuh barakah hukum adalah bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah al-akhus saqiq, saudara kandung. Ya, saudara kandung. Kemudian yang keempat adalah al-ukhtu li'ab, saudari namun seayah. Saudari namun seayah. Barakatuhu. Kemudian ashabus sulusain pada kelompok yang keempat ini, ya, yang terkadang mendapatkan farat saja, terkadang hanya mendapatkan sisa saja, namun tidak menggabungkan keduanya, adalah ashabus sulusain yang mendapatkan 2/3, yakni al-banat, anak perempuan, namun jumlahnya 2 atau lebih. Kalau mayit meninggalkan anak perempuan, ternyata jumlahnya tidak sendirian dia, 2 atau lebih, maka anak perempuan tersebut berserikat semuanya, nanti dibagi rata, barakafikum, namun dianggap satu kelompok. Terkadang dia mendapatkan sisa saja, terkadang farat saja. Kemudian barakakum ashabul tsulutsain adalah banatul ibn, anak-anak perempuan dari anak laki-laki. Berarti barakakum cucu perempuan dari anak laki-laki yang jumlahnya 2 atau lebih. Kemudian yang berikutnya ashabu tsulutsain al-akhawat asyaqaiq, saudari kandung. Saudari itu berarti perempuan, ya. Saudari kandung mayit meninggal, ya. Seorang menjadi mayit meninggal, ternyata dari ahli waris ada saudari kandung jumlahnya 2 atau lebih. Maka dapat 2/3. Namun memang di situ ada syarat-syaratnya. Kemudian yang terakhir dari yang mendapatkan 2/3 yang digolongkan pada kelompok yang keempat adalah al-akhwat li'ab, saudari seayah namun jumlahnya 2 atau lebih. Saya barakatuhum. Ikhwani wa fatihillah rahimakumullah. Itu adalah kelompok jenis-jenis ahli waris yang mendapatkan warisan sesuai pengelompokannya, ya. Ada yang hanya mendapatkan farat saja, ada yang mendapatkan taksir sisa saja, ada yang terkadang farad saja, taksir saja namun menggabungkan keduanya, ada yang farad saja, taksir saja namun tidak menggabungkan keduanya. Kemudian barakallahu'alaikum, insyaallah untuk pertemuan berikutnya masuk pada ashabul furud, mereka-mereka yang mendapatkan warisan sesuai dengan bagiannya dalam Al-Quran atau dalam hadis. Oh iya, insyaallah kalau kita sudah selesai ini ya kita ada latihan dan ringkasan ya, dan kita tulis bagian-bagiannya sesuai dengan bagian-bagiannya dan syarat-syaratnya. Barakatikum insyaallah dijalani aja dulu. Qallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadal qadar, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, tafadhalu wa hifdzakum wa barakatuh.